biasana menilekit tuangna sore-sore. Arek narosan hayang kawin jeung manehna tapi teu boga duit, tuntungannya lihat teh teu bisa kumaha. Jangan